Pak Quick, bisakah kita putuskan secara langsung kontrak eksploitasi kekayaan alam kita dengan pihak asing seperti yang dilakukan oleh pemerintah Bolivia? Kalau saya melihatnya begini, ya ditinjau dari sudut spirit, itu ya memang kekayaan alam, sumber daya mineral, itu ya sebaiknya dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri, dimiliki seluruh 100% dari manfaatnya untuk bangsa Indonesia sendiri. Nah, tetapi ditinjau dari sudut menghormati perjanjian-perjanjian internasional, memang perlu dipertanyakan. Nah, apakah itu bisa? Bolivia memang bisa saja mempunyai pendirian yang mengatakan bahwa sebetulnya mereka sudah menikmati cukup, lebih dari cukup. Jadi modal yang mereka tanamkan itu sudah lebih dari kembali berlipat-lipat ganda. Mungkin mereka punya data itu. Atas dasar itu dinasionalisasi. Kalau itu yang menjadi tempat berpijak, maka Bolivia sama sekali tidak melihat dari segi hukum, tetapi segi cukuplah, enough is enough. Gitu. Dari sisi kemampuan, apakah Indonesia cukup mampu mengeksploitasi kekayaan alamnya sendiri, Pak? Ya dari dulu sebetulnya, lepas daripada urusan Exxon segala macam, dari dulu saya pernah kok menulis malah ada klipnya, yaitu bahwa sumber daya mineral yang mahal-mahal itu supaya 100% dieksploitasi oleh negara. Lalu produknya itu dijual. Produknya dijual di pasaran internasional. Selama produk-produk itu tidak merupakan produk yang strategis sekali. Gitu. Jadi misalnya emas ya. Emas itu dieksploitasi sepenuhnya oleh negara, lalu dijual di pasaran internasional. Proceeds-nya, hasil penjualannya 100% untuk pemerintah. Oleh karena emas kan tidak strategis dalam arti tidak menggerakkan macam-macam industri di sini. Akan tetapi minyak, BBM, itu menggerakkan, dampaknya kan luar biasa dan sekarang ini kan sudah terasa seperti ini kan. Menimbulkan keruwetan. Karena kalau dinaikkan, TDL mesti naik, lalu kemudian bagaimana dengan pabrik pupuk gitu kan. Rentetannya itu banyak. Baik, Pak Quick, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Quick Yan Gi. Saya Kiki Wijaya.